طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain yang ikut gabung ke dalam kajian kita pada pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang surga. Kalau Senin yang lalu kita sudah berbicara tentang kondisi ahli surga. Nah, sekarang kita berbicara tentang perbandingan dunia dan akhirat. Tadi dikatakan tema kita ini dunia versus akhirat. Kesenangan dunia adalah kesenangan yang real, nyata, terlihat, terdengar, tersaksikan, terasakan. Sedangkan nikmat akhirat, nikmat surga, sesuatu yang gaib, sesuatu yang hanya dijanjikan, yang tidak terjangkau oleh indera kita sekarang, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasa, tapi dijanjikan. Pasti akan, tapi nanti setelah kita mati, bahkan setelah kita mati pun harus menunggu sampai berakhirnya kehidupan seluruh makhluk di alam dunia ini. Nah, sedangkan manusia lebih mengutamakan, mengejar, menginginkan apa yang nyata, yang real, yang terasa, yang terlihat, dan sangat berat hati mereka untuk meninggalkan apa yang ada sekarang dalam rangka mengejar apa yang akan diperoleh nanti. Apalagi yang nantinya itu sesuatu yang masih gaib, sesuatu yang hanya bisa terasakan, teraih setelah kematian kita. Makanya tidaklah heran apabila manusia lebih mengabaikan masalah akhirat, lebih mengejar kenikmatan dunia. Dalam rangka itulah Allah Azza wa Jalla ketika menuntun otak manusia. Manusia berpikir mending yang sekarang atau mending yang nanti. Kalau yang sekarang dengan yang nanti itu kadarnya sama, ya jelas mending sekarang. Kalau umpamanya dikatakan bahwa kita punya pilihan dikasih uang 1 juta sekarang atau 1 juta tahun depan, ya tentu saja ingin 1 juta sekarang. Kalau perbandingannya sama. Tapi kalau mending sekarang nih dikasih 10 ribu atau mending bulan depan dikasih 10 miliar. Nah tentu saja kita akan lebih bersabar mending nanti bulan depan 10 miliar. Karena perbandingannya yang jauh ini 10 ribu itu 10 miliar. Bayangkan apalagi kesenangan dunia ini tak seberapa kesenangan akhirat tak ada bandingannya. Jadi Allah Azza wa Jalla banyak menerangkan perbandingan dari segala sisi, dari segala segi, dan sering menjelaskan terhinanya, tercelanya dunia dan orang-orang yang memburunya. Oleh karena itulah maka dalam beberapa ayat kita dapati Allah Azza wa Jalla menyatakan umpama dalam surah Ali Imran 198. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairun lil abrar." Kata Allah Azza wa Jalla, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, Bagi mereka ada surga-surga. Bukan hanya satu loh, surganya banyak. Jannat. Yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka itu kekal di dalamnya sebagai jamuan di sisi Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini tentang akhirat. Tentang dunia. Dan dibandingkan dengan akhirat, Allah terangkan dalam surah Thaha 131. Kata Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَمُودَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Kata Allah, jangan kalian tujukan kedua mata kalian kepada kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada beberapa kelompok manusia sebagai perhiasan dalam kehidupan di dunia, linaftinahum fi, untuk menguji mereka dengan hal itu. Jangan melotot kepada melimpahnya harta manusia di dunia, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dan yang seterusnya. Itu sekedar hiasan sementara yang semu dalam kehidupan di dunia untuk menguji mereka. Warizqu rabbika khairun wa abqa. Sedangkan rizki dari Allah di akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi. Di dalam surah Ali Imran ayat 14 dan 15, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harath dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul aw nabbi'ukum bi khairin min dhalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Kata Allah Azza wa Jalla, telah dihiasi bagi manusia untuk mencintai syahwat kepada para wanita, anak-anak, harta-harta yang melimpah dari atau berupa emas-emas dan perak, terus kuda-kuda yang apa namanya, binatang-binatang ternak yang gemuk-gemuk, kuda-kuda yang gagah, yang tangguh, yang kuat, binatang-binatang ternak, dan juga ladang-ladang yang luas. Kalau sekarang rumah-rumah yang mewah dan banyak. Semuanya itu kesenangan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah ada balasan yang sangat baik. Katakan oleh Muhammad, mau enggak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih baik daripada dunia tadi, daripada harta, daripada anak-anak, daripada emas dan perak, daripada wanita, daripada binatang-binatang tunggangan, binatang ternak, ladang-ladang, rumah-rumah. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian ya dengan sesuatu yang lebih baik bagi dari hal itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Juga ada istri-istri yang suci dan keriduan Allah, serta Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Kalau kita membahas baik nas ayat ataupun hadis-hadis yang sahih, Allah menerangkan beberapa perbandingan antara dunia dengan akhirat. Pertama, Allah menerangkan bahwa kesenangan dunia ini amat sangat sedikit. Tidak ada artinya dibanding kesenangan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 77. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, mata'un dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakan oleh Muhammad, kesenangan dunia ini sedikit, sedangkan akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perumpamaan perbandingan dunia dan akhirat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata beliau, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum isba'ahu hadhihi wa ashara bis sababah fil yammi falyandhur bima yarji. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, tidaklah perbandingan dunia dibanding akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ini sambil mengisyarat ke telunjuknya. Celupkan itu ke air lautan, angkat lagi. Perhatikan air yang menetes kembali. Air yang menetes kembali itulah dunia, kesenangan dunia. Sedangkan samudra yang sangat luas, saking luasnya seperti tak berbatas, itulah kesenangan akhirat. Perbandingan kesenangan kenikmatan dunia akhirat ibarat setitik air dibanding samudra yang sangat luas, seolah-olah tak bertepi. Oleh karena itulah, maka karena dunia ini sementara, sedikit, semu, akhirat tak ada batasnya, maka Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang lebih mengejar kenikmatan dunia dengan mengabaikan akhirat. Sebagaimana At-Taubah ayat 38. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, kenapa sih kalian ini bila dikatakan kepada kalian, berangkatlah kalian di jalan Allah, berperanglah di jalan Allah. Perang itu kan berisiko, nyawa risikonya. Kalau toh tidak mati, menang di medan perang itu bisa berisiko terluka. Bisa cacat seumur hidup. Minimal ngos-ngosan mah pasti. Ketika dikatakan kepada kalian, berperanglah kalian di jalan Allah, maka kalian berat seolah-olah nempel di tanah. Apakah kalian lebih meridhai kehidupan dunia dibanding akhirat? Padahal tidak ada kesenangan dalam kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali amat sangat sedikit. Yang pertama, dunia sedikit, akhirat tak berbatas. Kedua, dari segi jenis kenikmatan. Kenikmatan ahli surga, makanannya, minumannya, perhiasannya, istananya, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Sejengkal tanah di surga jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat pecut dunia saja, di surga saja, ini tempatnya, satu titik tempat di surga. Jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dalam riwayat lain disebutkan, waliqabu qausin ahadikum fil jannah khairun mimma tala'at 'alaihi syams. Tali busur panah surga saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Bandingkan para wanita dunia dengan akhirat. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli jannah ittala'at 'ala al-ardi la'adha'at ma bainahuma wa lamala'at ma bainahuma rihan wa linasifiha 'ala ra'siha khairu min ad-dunya wa ma fiha." Seandainya seorang wanita ahli surga, bidadari surga saja, melongok tuh ke alam semesta ini, mendongakkan, nololkan kata orang Sunda mah, kepalanya ke alam semesta ini, akan terterangilah seluruh langit dan bumi. Akan dipenuhilah seluruh alam semesta dengan aroma wewangian yang sangat-sangat-sangat menyenangkan. Dan setengah dari berlian mahkota yang ada di kepala ahli surga atau di kepala bidadari surga, itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Oleh karena itulah maka seorang wanita ahli surga saja bisa menerangi alam semesta ini dengan cahaya dari wajahnya dan mewangikan seluruh alam semesta ini dengan aroma parfumnya. Ada enggak wanita di dunia yang seperti ini? Enggak ada. Itu yang kedua. Ketiga, di dunia ini apapun ada aibnya. Ada kotornya, makanan, minuman yang bersih, yang enak, yang mahal. Itu melahirkan kekotoran. Makanan-makanan dan minuman yang lezat di surga, itu pasti nanti jadi kotoran, jadi air kencing. Yang sangat dianggap jijik oleh manusia. Wanita-wanitanya, secantik apapun dan seapik apapun, mereka BAB, mereka BAK, mereka buang angin, mereka meludah, mereka beringus, mereka haid, mereka melahirkan, mereka berubah, jadi jelek, jadi keriput, jadi buncit, jadi segala macam. Adapun di surga, seluruh makanan dan minumannya tidak melahirkan kekotoran. Kotoran. Ahli surga tidak perlu WC. Adakah WC di surga? Enggak ada. Loh gimana nanti kita kebelet? Enggak akan kebelet. Kita butuh WC di dunia itu karena memang kita harus BAB, harus membuang kotoran. Di surga enggak ada. Untuk apa ada WC? Minuman di dunia yang khamarnya bikin pening, bikin mual, dan bikin mabuk, bikin hilang akal. Di akhirat tidak. Ahli surga tidak meludah. Ahli surga tidak beringus. Ahli surga tidak BAB, tidak BAK, tidak BA. Ahli surga itu para wanitanya tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah berubah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan beberapa keadaan minuman di surga. Seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 46. Baydha'a ladzatil lisyaribin la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Kata Allah Azza wa Jalla, minuman khamr arak di surga itu putih dan lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak bikin pening orang yang meminumnya dan tidak bikin mabuk. Air di surga tidak asin, susunya tidak pernah basi, tidak pernah berubah. Dan itu berupa sungai. Jangan dibayangkan sungai Citarum. Ada limbah, ada runtah, itu sampah. Ada apa binatang kayak cacing yang ada di air teh yang nyerap darah teh? Lintah gitu ya. Sekali kita masukkan kaki kita ke dalamnya, wah diserbu langsung gitu. Ini sungainya bersih, sungainya ada air, sungai air bening, segar, tawar, ada air sungai, sungai air susu, sungai air madu, sungai air susu khamr. Allah menyatakan, wanharu mimma'in ghairi asin, wanharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai-sungai dari air yang tawar, yang tidak asin. Ada juga sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya dan aromanya. Kalau kita umpamanya minum susu tersisa di malam hari, di sore hari, dibiarkan sisanya sampai besok. Besoknya sudah basi, gak bisa diminum. Dibuang. Diminumnya jadi penyakit. Wanita-wanita di surga disebutkan walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka ada istri-istri yang suci. Maknanya istri itu tidak haid, tidak nifas, tidak mengeluarkan kotoran seperti yang dialami oleh wanita-wanita yang ada di dunia ini. Wanita yang ada di dunia meludah. Kadang kalau lagi flu beringus. Kalau bangun dari tidur belekan. Kalau umpamanya habis makan pasti BAB. Minum pasti BAK. Setiap bulan mengalami haid keluar darah. Ketika saatnya hamil, ya berubah bentuknya. Walaupun tadinya seksi, sekarang menjadi buncit. Terus melahirkan, terus mengeluarkan banyak darah, mengalami nifas selama sekian hari atau sekian bulan. Itu teralami oleh wanita-wanita di dunia. Di akhirat tidaklah seperti itu. Hati orang-orang ahli surga begitu bersih. Tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada benci. Ucapan mereka baik. Tidak ada umpatan, tidak ada celaan, tidak ada kata-kata kasar. Dan amal-amal mereka seluruhnya soleh dan solihah. Allah menerangkan tentang kondisi di surga. Dari amalan ahli surga, la lagun fiha wala ta'thim. Di dalam surga itu tidak ada ucapan dan perbuatan yang lagho dan tidak ada ucapan dan perbuatan yang menimbulkan dosa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Para ahli surga dalam surga tidak pernah mendengar ucapan yang sia-sia ataupun yang dusta. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka di dalam surga tidak pernah mendengar ucapan sia-sia kecuali yang mengandung keselamatan. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka di dalamnya tidak mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia ataupun yang menimbulkan dosa kecuali ucapan selamat, selamat, selamat. Oleh karena itu ahli surga setelah mereka itu nyebrang sirat di atas neraka, mereka itu ditahan dulu di sebuah tempat antara surga dan neraka. Kemudian mereka itu dibersihkan terlebih dahulu hati-hati mereka dari sifat iri, dengki, benci, memusuhi terhadap sesama. Makanya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kondisi hati ahli surga, la ikhtilafa bainahum ma bainahum wa la tabaghudha qulubuhum qalbun wahidun yusabbihunallaha bukratan wa 'ashiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di antara para ahli surga, tidak ada saling benci. Hati mereka adalah hati yang satu. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Seluruh kedengkian, kebencian, kecemburuan atau apapun namanya, Allah cabut dulu dalam hati-hati manusia sebelum mereka itu masuk surga. Begitu masuk surga, semuanya clear. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 47. Kata Allah, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Kata Allah Azza wa Jalla, kami cabut terlebih dahulu perasaan dengki dalam hati-hati mereka. Mereka menjadi bersaudara. Di atas, di pandipan empuk, saling berhadap-hadapan. Ibnu Abbas, juga Ali bin Abi Thalib, itu menjelaskan bahwa ketika para ahli surga masuk ke dalam surga, mereka diberi minuman dari sebuah mata air. Ketika mereka meneguk minuman dari satu mata air ini, Allah hilangkan seluruh kedengkian dalam hati mereka. Lalu mereka meminum air dari mata air yang lain, yang kedua. Yang pertama itu membersihkan psikis mereka, jiwa mereka, isi hati mereka. Tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada memusuhi, tidak ada cemburu, tidak ada yang seperti itu. Ketika minum di sumber mata air yang kedua, yang dibersihkan itu fisik mereka. Fisik manusia di dunia kan ada efek dari aspek dalam mereka. Umpamanya ada sumbatan pada pencernaan, pada sirkulasi darah, pada saluran menuju otak, menuju mata. Itu pasti menimbulkan efek secara fisik di wajahnya. Menjadi agak buram, menjadi timbul kokoloten. Kokoloten bahasa Indonesia apa? Tua, ketua, atau tua, yang hitam-hitam, flek. Flek hitam, ya, dan seterusnya. Nah, ketika minum air di sumber yang kedua ini, maka menjadi cerahlah wajahnya. Cerahlah dan kencanglah kulit-kulit mereka. Dan inilah yang dimaksud oleh salah satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan. Ayat ke-21, Allah menyatakan, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang tahura, yang bersih dan membersihkan. Membersihkan fisik manusia. Yang wajahnya yang buram menjadi cerah, bercahaya. Itulah kondisi perbandingan yang ketiga antara dunia dan akhirat. Di dunia banyak kotor, ada debu udaranya, ada bakteri, ada kuman, ada virus sekarang mah, ya. Cuma semuanya itu kecil, enggak kelihatan. Seandainya kita bisa melihat, niscaya kita enggak akan mau bernafas. Di sini mau nyesep, mau menghisap udara, banyak kuman-kuman enggak jadi tahan. Sebelah sana begitu juga. Ada virus, ada bakteri, ada kuman yang kita hisap. Mau duduk di kursi, bakteri-bakteri hungkul tuh. Enggak jadi duduk di sana. Mau makan, ternyata banyak kuman-kumannya, enggak jadi makan. Itu di dunia. Di akhirat udaranya tak memiliki semuanya itu. Di dunia ada tanah kotor, di sana tidak ada. Jadi semua yang ada di dunia mengandung aib, kekotoran, kekurangan, dan hal-hal yang membahayakan. Makan minum aja jadi kotoran. Nafas yang kita hembuskan, yang kita hisapnya oksigen, yang kita hembuskannya karbon dioksida, karbon monoksida jadi racun. Menghasilkan kotoran-kotoran yang berbahaya. Tapi di akhirat tidak. Itu yang ketiga. Perbandingan yang keempat, dunia ini pasti musnah, pasti hancur. Adapun nikmat akhirat itu abadi. Oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla menyebut kesenangan dunia dengan sebutan mata'. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Mata', makna mata' adalah li'annahu yatamata'u bihi tsumma yazul, yaitu yang dinikmati sementara, setelah itu pasti bakal musnah. Bakal hilang. Coba makan ketika lapar banget. Dikasih makanan yang enak dengan chef internasional, juara dunia. Makanannya, kualitas bahan makanannya nomor satu yang super. Chefnya juara dunia. Kita lapar, makan. Lapar, nikmat luar biasa. Berapa lama kenikmatan itu? Paling 10 menit. Sepiring pertama nikmat. Tambah piring kedua. Masih agak nikmat tapi sudah berkurang. Tambah piring ketiga. Udah. Udah penuh, udah full, gak terasa nikmat lagi. Dipaksa malah muntah. Minum. Lagi haus luar biasa. Minum air segar. Es jeruk umpamanya. Nikmatnya berapa lama? Paling gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, keempat sudah. Nggak nikmat lagi. Semuanya demikian. Adapun nikmat akhirat abadi. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl 96. Ukuluha daimun. Allah menyatakan, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian pasti akan musnah. Dan apa yang ada di sisi Allah itu akan abadi. Dalam surah Sad ayat 54 Allah menyatakan, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Kata Allah, sesungguhnya inilah rizki kami di akhirat. Dan rizki ini tidak akan pernah musnah. Ukuluha daimun wa dhilluha. Panen. Yang dihasilkan dari tanam-tanaman di surga itu terus, enggak ada musimnya. Demikian juga keteduhannya. Kalau di dunia semua buah ada musimnya. Ketika musimnya berlalu sudah. Musim durian hanya berapa bulan. Musim mangga. Kemarin baru-baru ini mangga ada musim. Sekarang sudah hilang ya, sudah habis. Di akhirat tidak ada. Allah Azza wa Jalla menerangkan kenikmatan dunia ini dengan perumpamaan yang kita saksikan sendiri. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah di antaranya dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-13. Allah menyatakan, wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Di surah Al-Kahfi. Mulai ayat 45 sampai 46, kata Allah, berikan kepada mereka perumpamaan tentang kesenangan hidup di dunia. Itu tak ubahnya seperti air yang kami turunkan dari langit, diserap oleh tumbuh-tumbuhan di bumi, lalu tumbuh dengan subur. Setelah itu daun-daunnya menguning dan layu, berguguran di ditiup angin, lalu mati. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah perumpamaan dunia, ada masa jayanya, sebagaimana tumbuhan ada masa panennya. Setelah itu apa yang terjadi? Ya sudah. Layu, daun-daunnya menguning, lalu berguguran, lalu mati. Itulah gambaran kehidupan dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan keabadian amal soleh lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih baik harapannya. Makanya Allah menyatakan waladdarul akhirati khairun walana'imud daril muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Negeri akhirat jauh lebih baik. Dan itulah nikmat negeri orang-orang yang bertakwa, yaitu surga Aden. Mereka memasukinya dan mengalirlah sungai-sungai di bawahnya. Inilah perbandingan yang keempat antara dunia dan akhirat. Dunia pasti ada batasnya. Semuanya akan hancur binasa, akhirat tidak ada akhirnya. Yang terakhir, yang kelima, beramal untuk kesenangan dunia serta melupakan akhirat akan berujung pada penyesalan yang tidak ada batasnya. Akan berefek di azabnya dengan azab yang sangat dahsyat. Makanya orang yang berakal, ketika ditawari nih, mending sekarang 10 ribu atau mending bulan depan 10 miliar. Orang yang menyatakan mending sekarang 10 ribu. Bodoh tuh orang. Mengabaikan 10 miliar hanya karena tertunda satu bulan saja. Orang yang berakal dan sabar, 10 ribu mah. Satu mangkok bakso juga itu mah, ya. Kadang enggak cukup, ada satu mangkok bakso yang 20 ribu, 15 ribu, ada yang 30 ribu juga, ya. Ya cukup paling setengah porsi. Habis seketika itu juga, adapun 10 miliar tertunda sebentar itu bisa beli apapun. Bisa beli rumah dengan perabotan yang lengkap, kendaraan yang termewah bisa kita beli juga gitu ya. Orang yang berakal sedikit bersabar saja. Apalagi perbandingan dunia dan akhirat ini, wah. Bukan perbandingan 10 ribu dengan 10 miliar, bukan. Tapi perbandingan setetes air dengan samudra yang sangat luas. Maka orang yang mengejar dunia mengabaikan akhirat sebodoh-bodoh manusia. Dia menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Dan dia azab dengan azab yang sangat dahsyat. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurat wa innama tawaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kata Allah Azza wa Jalla, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan kami hanyalah akan memberikan balasannya bagi kalian pada hari kiamat. Bukan di sini, bukan di dunia balasan. Nanti pada hari kiamat. Maka siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Dia bahagia, dia beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang semu, yang menipu. Tak lama, hanya sebentar, menit-menitan, makan nikmatnya menit-menitan. Minum nikmatnya menit-menitan. Tidur, istirahat, nikmatnya menit-menitan. Setelah sekian menit berlalu, sudah enggak terasa lagi nikmat. Di akhirat tidak ada akhirnya. Kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Dari sinilah kita mengetahui bahwa orang-orang yang berakal akan lebih mengejar akhirat daripada dunia. Adapun orang yang lebih mengejar dunia dengan mengabaikan akhirat, orang itu adalah sebodoh-bodoh manusia. Ya, inilah penjelasan dengan tema dunia versus akhirat. Cukup ya sampai di sini dan kita akan masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas penyampaian ilmu di kesempatan pagi hari ini. Pada hari ini ya, Pak, tanggal 20 Jumadil Ula 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 Januari tahun 2021 Masehi adalah kajian live yang tadi disampaikan oleh Ustaz, pembahasan kitab Ushulus Salasah dalam tema dunia versus akhirat. Dan untuk selanjutnya kami mengundang para pendengar sekalian untuk bisa bertanya jawab dengan Al-Ustaz mengenai materi yang tadi disampaikan. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sambil kita menunggu penelpon, kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang datang dari hamba Allah dari Palembang. Ustaz, ketika seorang suami menceraikan istrinya demi menuntut ilmu, tatkala istrinya tersebut tak memberikan kesempatan dalam menuntut ilmu, apakah suami berdosa? Dan pula sebaliknya, tatkala sang istri merasa suami sibuk dalam menuntut ilmu dan kekurangan dalam hartanya dan kerap kali kurang mencukupi kebutuhan keluarga, apakah boleh sang istri memilih meminta cerai kepada sang suami? Barakallahu fikum, hayyakallah. Tiba fika barakallah. Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya karena istrinya menghalangi dia dalam menuntut ilmu? Kalau dia sudah menunaikan kewajibannya yang pokok menafkahi istrinya, sudah cukup. Tidak ada kekurangan. Lalu dia menuntut ilmu. Baik umpamanya sekolah ke luar negeri. Ke Mekah, ke Madinah, ke Riyadh atau ke sekolah lain yang recommended. Istrinya ditinggalkan. Anaknya ditinggalkan. Sementara. Gak akan sementerus. Paling sementahun. Tapi nafkah jalan. Tapi si istri kemudian menuntut. Enggak. Gak boleh umpamanya menuntut ilmu. Boleh enggak menceraikannya? Boleh. Karena menuntut ilmu itu wajib. Istri itu harus mendukung suami dalam bertakwa kepada Allah SWT. Dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kalau umpamanya seorang suami, dia menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Nafkah ke keluarganya cukup. Lalu si istri menuntut, enggak boleh keluar. untuk dakwah ataupun untuk mengajarkan ilmu, boleh dicerai. Karena menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kewajiban bagi suami, bagi seorang muslim. Dan kewajiban dia kepada istrinya dan anak-anaknya sudah terpenuhi. Adapun kalau umpamanya kewajiban menafkahi anak dan istri belum dipenuhi lalu dia berdakwah, dia umpamanya belajar, maka tidak boleh. Karena talabul ilmi ini kapan saja waktunya bisa. Adapun memberi nafkah tidak bisa ditunda. Bisa dengan berbagai macam cara talabul ilmi. Adapun memberi nafkah tidak bisa dengan cara umpamanya kalian download aja makanan dari internet. Apa bisa begitu? Gak bisa. Harus real, harus nyata. Sesuatu yang dimakan, diminum. Oleh karena itulah maka penuhi dulu kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri dan itu akan ditanya. Penuhi kewajiban mendidik anak dan istri dan itu kelak akan ditanya. Ketika ini diabaikan maka dia berdosa. Kafa bil mar'i itsman idza dhayya ma ya'um. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, dalam kitab sahih Muslim. Cukup seseorang itu berdosa apabila menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, tidak menafkahi, tidak mendidik. Ya, adapun kalau sudah terpenuhi, dia sudah mendidik, dia sudah memberi nafkah, lalu dia melakukan kewajiban individunya sebagai seorang muslim, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Ketika istri masih menuntut itu juga, ya, maka tidak boleh istri menghalang-halangi suami untuk berdakwah ataupun mencari ilmu. Sekarang sebaliknya. Boleh enggak si istri menuntut cerai kepada suaminya? Karena karena alasan menuntut ilmu. Boleh. Kalau dia tidak terpenuhi haknya. Dia butuh makan dan minum, tapi tidak dipenuhi oleh suaminya, malah sibuk dakwah. Malah sibuk mencari ilmu atau belajar. Sementara kewajiban individunya sebagai seorang suami tidak ditunaikan. Maka istri boleh enggak menuntut cerai? Boleh, karena haknya tidak terpenuhi sebagai seorang istri. Jadi antara menuntut ilmu, berdakwah, mengajar ilmu atau belajar ilmu, tidak boleh dibenturkan dengan kewajiban memberi nafkah. Ada masanya waktu untuk mencari nafkah, ada masanya waktu untuk berdakwah dan mempelajari ilmu. Tidak perlu dibenturkan ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua para pendengar dan pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari Abu Nazifa di Ciwastra. Bismillah, barakallahu fik Ustaz. Ana mau bertanya, apakah sahih hadis tentang dunia dibanding akhirat seperti cincin di tengah padang pasir? Iya, barakallahu fik Abu Nazifa di Ciwastra. Nanti kita cari, saya tidak bisa menjawab. Betulkah hadis yang menyatakan perbandingan antara dunia dan akhirat itu seperti cincin di tengah padang pasir? Hadis-hadis tentang hal itu, tentang perbandingan dunia dan akhirat sudah kita kemukakan, tapi tidak. Yang ada adalah, itu adalah perbandingan antara kursi dengan arsy. Kursi Allah dengan arsy Allah jauh perbandingannya. Kursi Allah dengan langit dan bumi yang tujuh juga jauh lebih besar kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Tidaklah perbandingan antara langit dan bumi yang tujuh dibanding kursi kecuali tak ubahnya seperti 7 ekor koin yang disimpan di tameng yang besar. Dan tidaklah perbandingan antara kursi dengan arsy Allah kecuali hanya sebuah koin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Jadi itu perbandingan antara kursi dengan arsy. Adapun tentang perbandingan dunia dan akhirat, saya belum pernah mendengar. Tapi nanti kita akan cari, mungkin ada tapi saya belum tahu. Atau mungkin betul-betul tidak ada. Oh ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Hanan di Baros. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Ustaz, kalau ada sunnah yang sudah ditinggalkan dan umat Islam jarang yang tahu, apakah boleh kita menghidupkan sunnah tersebut dengan risiko dianggap aliran sesat dan menyelisihi kebanyakan orang? Misalkan menjamak sholat maghrib dan isya ketika turun hujan. Ataukah kita menjelaskan pada mereka sampai mereka mau menerima baru kita amalkan? Barakallahu fiik. Iya, wa fiika barakallahu. Abu Hanan di Baros. Pada prinsipnya sunnah apapun pasti baik dan harus dihidupkan. Risikonya ya pastilah akan dianggap aneh, dianggap asing. Karena kebodohan manusia. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada manusia suatu zaman. Al-mumsiku bisunnati al-mumsikuna min ummati 'ala sunnati kal khabidi al-jamr. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Panas, banyak godaan, banyak gangguan, ya. Dalam riwayat lain disebutkan innal islama bada'a ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a. Fa thuba lil ghuraba. Islam itu pada awalnya dianggap ajaran aneh. Ajaran asing. Dan kelak akan dianggap aneh atau asing pula seperti awalnya. Fathuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap aneh, yang dianggap asing. Salah satunya alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Itu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah kami yang sudah dimatikan manusia. Jadi pada prinsipnya seluruh sunnah harus dihidupkan. Dengan risiko dianggap aneh, dianggap asing, iya memang risikonya begitu. Itu pertama. Kedua, adapun sunnah yang bukan menjadi wewenang kita untuk menerapkannya. Seperti menjamak sholat karena hujan. Termasuk sunnah? Iya, termasuk sunnah. Tapi ini bukan wewenang setiap individu muslim. Wewenang siapa? Wewenang imam. Imam di masjid itu. Sehingga kalau imam itu tidak menjamak, kita jamaahnya jangan menjamak sendirian. Lebih utama mengejar sholat berjamaahnya daripada menjamaah. Menjamaahnya sunnah, berjamaahnya wajib. Jangan sampai kekeh. Pokoknya saya mah akan tetap jamaah. Imamnya tidak. Baik imamnya tidak itu karena memang berpendapat. Umpamanya tidak harus menjamaah. Tidak afdol menjamaah. Atau karena memang belum tahu ada sunnah menjamaah ketika hujan. Akhirnya tidak. Kita jangan ngeyel, jangan menuduh imam ahli bidah ini. Ini sunnah kok tidak dihidupkan. Kita boleh usul. Imam ini ada keterangan sunnahnya menjamak. Kadang imamnya tahu, tapi dalam rangka kemaslahatan tidak. Karena tidak semua jamaahnya akan menerima. Banyak orang awam. Yang apabila kalau umpah diterapkan menimbulkan madarat. Ya jangan. Daful mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Dengan menjamak salat ada manfaat sunnah yang diapa? Yang diterapkan. Tapi ada madarat berupa apa? Berupa larinya sebagian jamaah. Saya tidak mau salat lagi di sana, aneh. Maka jangan kalau begitu. Ya. Kecuali di sebuah komunitas yang memang sudah terdidik sudah terbina, sudah faham semuanya. Enggak akan ada masalah ketika sunnah ini diterapkan, silakan. Bagus-bagus saja, ya. Tapi jelaskanlah ke orang bahwa boleh menjamak sholat karena uzur hujan. Ini hadisnya sahih, ini penjelasan atau qaul ulamanya, ya. Adapun diterapkan atau tidak, diamalkan atau tidak oleh mereka, ya jangan ngeyel, jangan maksa. Ini bukan wewenang individu kita. Ini wewenang imam di masjid tempat kita sholat, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Ferry di Jatinangor. Assalamualaikum Ustaz, afwan di luar tema. Bismillah Ustaz, ceritanya ada teman mau pindah rumah. Isi barang rumahnya itu mau dijual. Tapi saya tawarkan barter dengan emas antam. Orangnya langsung mau. Apakah itu termasuk riba? Iya, menukar barang dengan emas ya sama dengan membeli. Emas itu bentuk lain dari uang. Dulu namanya dinar. Dinar itu uang emas. Kalau perak namanya dirham. Nilainya berbeda. Satu dinar sebanding dengan 4/4 gram emas. Satu dirham sebanding dengan 3 gram perak. Jadi berbeda nilainya antara dirham dengan dinar. Tapi itu bentuk lain dari uang. Jadi membeli barang dengan emas, barter barang dengan emas ya artinya membeli barang itu dengan uang yang bentuknya berupa emas. Ya, maka dibolehkan. Jangankan begitu, menukar umpamanya emas dengan uang, boleh enggak? Ya boleh, itu namanya jual beli emas. Asal dengan syarat cash, kontan. Ya boleh umpamanya kita beli emas ya, berapa ini? Segramnya 500 ribu, saya beli 5 gram tapi uangnya besok. Uangnya, emasnya diambil dulu, uangnya, enggak boleh. Karena apa? Karena itu jual beli barang sejenis, tukar barang sejenis yang tidak boleh ada tempo. Termasuk umpamanya jual beli falas, sorof namanya. Umpamanya membeli dolar, membeli dinar, nukar uang gitu. Umpamanya saya ambil dulu dolar antum. Nanti uang rupiahnya besok. Enggak boleh. Besok kalau besok ya besok. Harus yadan biyadin. Harus cash, harus kontan, ya. Itu kalau yang sejenis uang dengan emas. Adapun umpamanya barang dengan emas ya sama dengan barang dengan uang. Boleh enggak barter? Ya itu jual beli namanya. Hanya uangnya dalam bentuk emas dibolehkan, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Naam syukran. Ma'am, syukuran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Tasli. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal. Saat ini Ana ternyata terkena virus. COVID-19 positif. Namun sebelumnya memang sempat kaget. Kaget seperti kemudian Ana mencoba untuk menerima. Berjalan waktu, kemudian rasa-rasanya memang ternyata kekagetan ini membawa dampak. Sekarang sudah mulai stuck. Ana minta nasihatnya harus bagaimana menghadapi ini semua. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Tasli. Pak Tasli, barakallahu fika. Syafakallah la ba'sa tahur insyaallah, ya. Pak Covid terkena COVID-19. Tadi Pasah? Saya tadi bilangnya? Patasli kena COVID-19. Syafakallah la ba'sa tahur insyaAllah. Allahumma rabban nasi mudhibal ba's. Ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadir saqam. As'alallah al-azim rabbal arshil azim ayashfiak. Ya, pertama wajib rito terhadap ini. Pasti itu baik. Itu takdir yang Allah sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini ada. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada peristiwa kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tertulis di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Jadi semua yang terjadi adalah takdir Allah Azza wa Jalla dan kita wajib menerima dengan ridha. Dan yakini itulah yang terbaik. Selama terkena penyakit, ada banyak keuntungan. Pertama, dosa-dosa berguguran. Yang keduanya, pahala digelontorkan. Asal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan berikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan. Ketiganya, doanya itu dikabul. Doakan kami, Pak Taslih, agar kami semua husnul khatimah. Diselamatkan oleh Allah dari murka dan azabnya, baik di alam kubur atau di neraka. Dimasukkan oleh Allah Azza ke dalam surga karena rahmatnya. Ya, dan banyak lagi keuntungan yang lainnya. Selain kemuliaannya, tambah mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, dunia sampai akhirat. Apa yang harus dilakukan pertama, ya, COVID-19 ini tidak selalu berakibat kematian. Tidak, banyak yang sembuh, lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Di kita juga kemarin ada ikhwan yang menjadi host biasanya di kita, bukan Muzain. Ada yang positif terkena COVID. Sekarang alhamdulillah sudah hilang semua gejalanya. Tanpa pengobatan yang apa nama intensif, isolasi mandiri saja di sini. Tidak ada dokter, tidak ada perawatan rumah sakit. Hanya dikasih aja obat-obat herbal, ya, ada qistu hindi, ada zam-zam, ada madu dan kurma, ada obat-obat herbal. Yakin, banyak berdoa, ya. Alhamdulillah jadi negatif. Dan beberapa jamaah kita ada juga yang kena. Lapor dengan keluhan yang luar biasa dahsyat. Bilang ke kita dalam keadaan lemah terbaring. Sekarang alhamdulillah sudah negatif. Ada kawan saya dari SMP, kawan sekelas SMP, dokter, dokter spesialis, kena sekeluarga. Dia curhat, aduh rasanya sekaranglah mati, kematian kami semuanya. Sampai dalam pikiran ini kan sekeluarga kena, aduh sudah habis anak-anak turunan saya, tidak akan ada kelanjutannya. Karena terkena, suaminya kena, anak-anaknya kena. Nah, sebagai dokter dia memperoleh perawatan khusus spesial di rumah sakit. Tapi suaminya, anak-anaknya isolasi mandiri di rumah. Sekarang sembuh semuanya. Sekarang negatif semuanya. Alhamdulillah. Padahal semuanya sudah menyatakan inilah saat-saat kematian kami semua. Sekarang total sembuh. Padahal kondisi ketika terkena gejala sudah sangat parah. Jadi banyak kasus yang sembuh. Kita tahu para pejabat, baik ada menteri yang terkena, gubernur yang kena, gubernur Surabaya. Sekarang kena ya, Jawa Timur. Ya ibu kota nanti Surabaya. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, kena. Gubernur Bogor, kena. Gubernur. Wali kota Bogor, kena. Bahkan kalau nggak salah wali kota atau wakil wali kota Bandung, kena juga kan. wakil wali kota. Sekarang semua sudah pada sembuh alhamdulillah. Enggak semua. Ada beberapa yang sudah sembuh. Ya. Tidak selalu berakhir dengan kematian. Jadi optimislah dan jangan pesimis. Ini takdir yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk kita yang pasti baik untuk kemaslahatan kita. Minimalnya apa? Minimalnya kita tergugur dosa dengan hal itu. Dan banyak lagi keuntungan lain. Nah, kita sarankan kepada Pak Taslih. Pertama, sabar. Ya. Kedua, ridho dengan hal ini. Ketiga, yakini ini pasti terbaik. Ya. Nah, adapun ikhtiar pertama berdoa. Banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayil asqam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwal wal ahwa wal adwa, ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa wal a'mal wal adwa. Itu doa, doa, doa, ya. Kemudian lakukan ikhtiar hissi, berobat, ya, bila perlu konsultasi ke dokter. Apa yang harus saya lakukan kalau keluhannya begini? Ya, obat-obat herbal coba. Terus berjemurlah setiap hari minimal setengah jam, ya. Dalam keadaan tidak pakai baju, ya pakai celana lah, ya. Kalau ada bisa di rumah, tempat jemuran di sana, ya. Kalau enggak ada, ya di belakang rumah atau lari-lari olahraga-olahraga kecil untuk meningkatkan fisik, stamina, ya. Sampai keringetan. Jadi, saya melihat ikhwan yang terkena di sini kondisinya tidak mengkhawatirkan dan tidak menakutkan. Biasa saja. Ketawa-ketawa. Setiap hari, sehari mungkin lebih dari sekali telepon. Enggak ngobrol langsung kondisinya gimana. Ketawa-ketawa aja, ya. Rasanya sehat-sehat aja. Ya, ada keluhan sedikit tapi alhamdulillah berkurang membaik. Setiap hari berjemur sampai hitam. Ya, sambil olahraga lari-lari, ya. Kemudian nutrisi yang bagus, vitamin, multivitamin diberikan sesuai dengan anjuran dokter, baik jenisnya ataupun dosisnya, ya. Dan pesimis, jangan pesimis, optimislah bahwa insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Ya, demikian Pak Taslih, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Abu Ima di Bandung, Pak. Ya, silakan. Boleh orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada pertanyaan Pipa nih, Pak Ustaz. Nah, bisa berdiskusi. Kalau kita menjamak nih, kita misalnya datang dari luar kota sampai Bandung asar, sampai di masih di perjalanan nih, sebelum masuk Bandung, sampai di satu masjid itu asar. Nah, tetapi pada waktu itu berjamaah. Nah, kita mendulukan salat ikut berjamaah itu asar atau zuhur gitu, Pak Ustaz gitu. Nah, ya. Dan sudah itu apakah kita mengkosor salat asar kita? Itu aja barangkali Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik Pak Abu Ilma di Cibolerang, Bandung. Kalau umpamanya kita safar belum sholat zuhur, kita masuk masjid saat asar, imam sudah mengumandangkan qomat, imam sholat asar, kita sholat zuhur karena belum sholat zuhur, apakah kita berjamaah asar atau dengan niat zuhur? Dengan niat zuhur dulu. Tidak apa-apa berbeda niat antara imam dengan makmum. Jadi si imam sholat asar niatnya kita sholat duhur. Setelah salam ya kita qomat lagi lalu kita sholat asar sendirian. Boleh diqasar. Karena kita masih dalam status safar. Ya. Itu kebetulan kalau duhur dan asar jumlah rokaatnya Sama. Nah, sekarang ada kasus, jumlah rakaatnya berbeda. Umpamanya maghrib dengan isya. Karena kita safar, kita belum sempat sholat zuhur, sholat maghrib. Lalu masuk ke masjid, lalu azan isya. Sudah qomat. Apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan orang sendiri dulu sholat maghrib, lalu nyusul isya. Jangan. Ikuti sholat bersama imam. Imam sholat isya, kita sholat maghrib. Niatnya berbeda? Iya, berbeda. Terus gimana jumlah rakaatnya berbeda? Iya. Ada dua opsi. Opsi pertama, ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan beliau menjawab, ada dua opsi. Opsi pertama, kita mufaraqah. Makna mufaraqah itu memisahkan diri setelah rakaat ketiga. Jadi setelah rakaat ketiga, imam berdiri lagi ke rakaat keempat. Karena imam salat isya kan ya. Kita salat maghrib. Kita duduk. Lalu kita selesaikan salam sendiri. Ya. Nanti salat isyanya kita salat sendirian. Boleh dikosor kalau kita masih dalam posisi safar. Itu opsi pertama. Opsi kedua, imam berdiri menuju rakaat keempat, kita duduk tahiyat akhir dan menunggu imam sampai imam salam. Kita sholat apa namanya duduk tahiyat akhir. Imam berdiri ke rakaat keempat. Kita tunggu imam sampai imam tahiyat akhir dan salam dan kita sama-sama salam bersama imam. Jadi kita tetap berjamahnya dapat, rakaatnya tidak salah, tidak keliru. Tapi kan doanya beda. Maksudnya beda itu kita panjang, enggak masalah. Kita baca doa tahiyat akhir, lalu kita boleh berdoa dengan doa apapun sebelum salam menunggu imam tahiyat akhir. Dan kita dibolehkan untuk berdoa secara bebas, ya. Boleh berdoa. Dengan bahasa Indonesia boleh dengan bahasa Indonesia dalam sholat. Berdasarkan hal itulah maka dibolehkan bagi kita untuk berbeda niat dengan imam. Bahkan juga berbeda jumlah rakaat dengan imam. Ya, tapi yang jelas harus didahulukan sholat yang lebih awal. Jangan sampai kita umpamanya berjamaah dengan imam asar, padahal kita belum zuhur. Lalu asar dulu, setelah beres salam, lalu kita zuhur. Jangan. Tidak ada atau tidak boleh mendahulukan asar daripada zuhur. Dan boleh kita berbeda niat dengan imam ketika kita berjamaah. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir dari pesan singkat dari hamba Allah di Cimahi. Afwan Ustaz, apakah sudah cukup dengan berbuat baik saja, baik dari penilaian manusia dan membangun masjid, syarat untuk masuk surga itu? Salat wajib hampir tidak pernah, menutup aurat pun tidak, maksiat jalan terus. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran Ustaz, wa barakallahu fiik. Iya, apakah untuk bisa masuk ke dalam surga cukup berbuat baik dan tidak berbuat jahat? Iya, cukup berbuat baik. Terus bagaimana dengan sholat itu? Perbuatan buruk banget. Jangankan tidak menunaikan hak Allah. Tidak menunaikan hak sesama manusia saja itu sudah dosa besar. Kita sebagai majikan punya bawahan, tapi gajinya tidak diberikan. Jahat enggak? Perbuatan baik apa buruk? Buruk banget. Jahat. Itu dosa besar. Apalagi hak Allah. Salat ini hak Allah. Saum ini hak Allah. Wajib ditunaikan. Tidak menunaikannya, dosa besar. Itu perbuatan yang sangat buruk. Lebih buruk daripada berbuat jahat kepada sama makhluk. Oleh karena itulah maka efek dari perbuatan baik apapun yang diterima itu harus melahirkan perbuatan baik lainnya. Kalau umpamanya sudah bangun masjid ya, dan sudah apa menyumbang ke masjid secara ikhlas tulus, senang, bukannya menyesal tapi senang bisa berbuat baik. Kalau perbuatan baik itu diterima oleh Allah, pasti akan melahirkan keinginan untuk berbuat baik di saat selanjutnya. Timbul aduh keinginan untuk sholat pas sudah azan, ya. Timbul mau saum sunnah walaupun bulan bukan bulan Ramadan. Pasti akan begitu. Kalau umpamanya nyumbang, membantu orang tapi enggak pernah sholat, maka sumbangan tersebut menunjukkan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena efek positif dari sebuah amal soleh adalah turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka orang tidak sholat, orang tidak menutup aurat, terus berbuat maksiat, tapi dia suka nyumbang. Dia suka membantu orang, tetap akan diperhitungkan. Ketika nyumbang, ketika membantu orang, tetap itu sebagai pahala. Ketika tidak sholat, itu dosanya jauh lebih besar daripada kadar pahala yang dia dapatkan dari hasil nyumbang masjid. Nanti akan ditimbang. Lebih berat pahala atau lebih berat dosa? Kalau lebih berat pahala, ya akan selamat. Kalau lebih berat dosa, akan celaka. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Oh, sekarang nyumbang untuk masjid 1 miliar, ya, dengan dosa meninggalkan satu kali sholat, jauh lebih berat, lebih besar dosa meninggalkan satu kali sholat. Tidak bisa tercover, tertutup oleh uang 1 miliar yang disumbangkan untuk masjid. Apalagi nyumbangnya cuma 1 juta, 2 juta. Umpamanya, karena nilai masjid itu sendiri tidak sampai 1 miliar, paling ratusan juta, dia nyumbang umpamanya 10 juta. Yang 10 juta tidak bisa mengcover dosa meninggalkan satu kali sholat. Tidak bisa dibandingkan. Ya. Jadi tetap ketika nyumbang, dia dapat pahala kalau ikhlas. Ya. Kalau umpamanya dia meninggalkan sholat, tetap dihitung dosa. Dan kadar dosa meninggalkan satu kali sholat tidak bisa tertutup oleh sumbangan sekalipun 1 triliun. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Dan nanti insya Allah jam 8 kita akan ada kajian membahas kitab Ad-Da'u wa Dawa. Silakan gabung kembali. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.